Thank you. bila terasa dunia ini bagai tiada matahari. Kau pergi tanpa pesan, ku nanti tiada jalan. Di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berdaya lagi. Aduh, sang sanggup remaja. Jangan. jangan meracun. Yeah.